Cawan kemahina bawa negara sur. Sawan kemahina bawa negara sur. Bawa negara sur. Bawa negara sur. Are baba sur nih. Sur, sur, sur. Jiarare jume se jese ban mana chamor sawan ka mahina pawan kar sor jiarare jume se jese ban mana chamor Jangan lupa like, share, dan subscribe.